saat kau melangkah dari satu sisi dunia yang mampu pisahkan kita. Berdoa adinda, aku pun rasakan jiwa yang kini terguncang hadapi satu kenyataan. Relakanlah adinda, kau jalani yang tak putus dan kau temui semua tak pasti. Meski kini terpisah lagi, tak ku risaukan, kau selalu di hati. Thank you.